Tapi yang jelas kula suwun masalah-masalah basyariyah Nabi nu kabeh dadi barokah ila yaumil ya. Wong Nabi nu nak ngendikan nu lucu, wis seni, kula seneng Nabi njen seneng. Wong Nabi nu nopo kae? Sampeyan tak critani, santri gak sering kodok subuh. Ngerti kodok subuh, salat subuh. Lho ngono iku ya ana hadise, pancen Nabi yo tau kodok tenan, ya repot. Dan hadise sokeh, mok bedane Nabi pisan sak umur ku nopo? Pisan. Tapi nak kowe muni ra tau kliru nek hadis sokeh jelas Nabi nate napa? Kodok. Masalahe beda mek kita kan jumlahe kan. Tapi kanca kula kurang ajar, Gus. Gus niru Nabi tambah sering tambah ape. Oh, cangkem kok. Ya Nabi kan kodok bisa jare niru Nabi tambah sering tambah ape. Oh, diasep. Ya Nabi itu kan poso Senin Kemis ya arang-arang kan, tapi poso Senin Kemis Kemis sunat ila yaumil. Ya. Sampeyan tak critani, ben sampeyan ngerti ilmu usul fikih. Kula nak sering sinau hadis kunut, ya kunut kados madzhab Syafi'i ini. Kowe aja darani nak kunut iku NU, nak ora kunut Muhammadiyah goblok kowe. Iku Joko ono NU ono napa Muhammadiyah. Kowe sekali-kali nganggo ukuran wong alim, sing kunut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Malik boten. Nak kowe darani kunut dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU. Olem goblok ora barbar. Mulane kula ora ngertakoki Gus jenengan kunut ta mboten. Aku iku ulama, dadi aku ora roh NU, ora roh napa Muhammadiyah. Rohku iku Imam Syafi'i darani kunut sunat. Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal darani mboten napa sunah. Lah nek partai-partenan polling quick count menang telu kan? Telu musuh napa? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut 1 bulan kan? Masyhur kan Nabi itu pernah kunut hanya napa? 1 bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Jadi masyhur anna Rasulullah qanata syahrun yatu ala ri'lan wa dzikwa wa usoya asad Allah wa Rasulullah. Ini utang tek Muslim redaksine kok tenan. Anna Rasulullah qanata napa? Syahrun napa teng dongakno maksudno napa ala ri'lan wa dzakwan wa usoya asad Allah napa wa Rasulullah. Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil. Imam Syafi'i le jawab begini. Andaikan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah, apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar Malik, lah ya sunatun ila yaumil qiyamah. Saya sampe tak bedai Nabi sodakoh pisan pindu apa tiap detik sodakoh? Pisan pindu kan, maksud sodakoh mulai tangi turu nganti sari menaik kan juga mungkin. Tapi sunatnya sodakoh ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kemis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan, tapi pasal Senin Kemis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak delok kiasiku ya perkara kan perkara kodok kan perkara. Maksud kasus kan napa? Kasus kan. Memang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Ya mriyen anak niku. Ikla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Enak ngantuk sare mawon. Nah, tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jare Nabi. Cara mriki nggih jam kali. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jare Bilal. Ah, ternyata Bilal keturunan pisan. Ah, itu kan jadi santri keliru ya penting. Mulane ana kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalim. Wong kodhok iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan paham iki biasa mawon. Jumlahe lho eling-eling. Akhire sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, ya Bilal, janjim piye jare. Dhewe Bilal lucu. Akhodani ya Rasulullah ma akhodta. Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturun ya kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya jare soal kodok kan ya sama, kenapa harus ada yang disalahkan? Kula nggih ngalami kados jenengan. Taman kalau gak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahhab itu. Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat qadha? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas qadha ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali qadha barokah ditemukan hukum qadha lah disunatno. Saiki santri nak qadha rawani adzan. Walane kena qadha kene kutu adzane tenang. Iki sunah Nabi nak qadha iku apa? Adzan. Paham ya? Makanya ora usah berlebihan menganalisis makna ayat ini. Seakan-akan ada Quran diselipi napa sih? Setan itu ndak masalah. Artinya ndak masalah toh nanti tersortir. Nggih, ya, napa tersortir. Disebut fayan sakhuwahu mayulki syaiton tsumma yuhkimu wa napa ayati. Dipaham nggih, misale ana kiai salah, nyatane ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu itu ada kiai punya kasus, entah penipuan, entah macam-macam. Agama ya baik-baik, karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh nopo. Polisi sing kasus oknum nggih kathah, wong itu tetep butuh nopo? Polisi. Mulane kula ngerti keluwi kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno, tenang ae, agama akan baik-baik saja. Wahana, kulo resah Gus nek ana kiye sing salah wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masalah nek wong awam salah terus agak dihisab. Kowe malah tekelek iku wong ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa, Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis wong awam salah ora apa-apa, nek kiai apa-apa ya ora ana, kabeh salah ya ana napa hisab. Paham ya? Dadi kula suwun ayat iki gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi ini. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Mulai ora percaya tenanan. Oleh wis entek ngamek, oleh ora percaya entek ngamek. Kowe kula waca mawon ben. Nak sing alim ya ben ngiling-ngilingan, nak sing ora alim ya ben tau krungu wis wis. Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa gitu. Kula waca gitu. Bismillahirrahmanirrahim wa madzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala Ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhi riwayat batilatun maudhu'ah. Lah yo crita sing diomongno Imam Suyuti wae sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Tapi aja melok-melok engke ra ulama. Nek kula setuju mbek Imam Suyuti, saya sependapat model qadhiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih terus napa? Tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan ya normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kapundhut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa baju rompi perang. Kan umate terus do diutang BPKB perang ya wis biasa. Dhisik Nabi diutang jamekno napa? Dir'an, baju rompi. Ning wong Yahudi sanggepe ning non muslim. Lah saiki do keterusan kan do ning Cina jaminane. Lah wis ben kok. Dadi wis pancen ngoten iku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti angklet iki, Gus. Kunut ora kunut sunat di. Ya Nabi kunut ya tahu. Ora kunut. Enggak tahu. Mosok tebak tafsiri Nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Oleh goblok ora barbar. Lah kunut kok masalah NU mbek Muhammadiyah iku ora ana kaitane mbek NU napa? Muhammadiyah. Kabeh ahli tarekat iku sepakat nak mazhabe mazhabu salasa iku darani kunut gak sunat nak Imam Syafi'i. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Melane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali, malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Kula termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan iku. Ya kowe ora usah anut aku, goblok yen anut aku paham. Tapi kula sering buatan ngelakoni, alasan kula nggih Nabi pernah napa meninggalkan. Paham. Iya kan. Kula nggih sering damuk iki nggih cangkemmu Gus. Lho ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan, tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus ana. Lah aku ngakoni ngikuti sing Nabi ya pernah napa meninggalkan.